Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat bertemu kembali lagi bersama dengan para pendengar sekalian melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita berusaha untuk merenungkannya, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan segala pesan-pesan Allah melalui kajian setiap hari yang kita lakukan. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-29 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bisan syarab wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, yaitu minuman, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghancurkan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-29 ini menceritakan kepada kita tentang hiburan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala usaha yang sudah Rasul lakukan untuk menunjuki kaumnya, dengan segala keinginan baik dan harapan yang baik agar umatnya dapat menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk, patuh dan taat kepada Tuhannya. Akan tetapi ternyata sikap orang kafir Quraisy ternyata masih juga ingkar dan keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah kemudian menghibur Rasulullah dengan mengatakan, katakan wa qulil haqqum ya rabbikum, Muhammad, sampaikan kepada mereka dengan segala sikap penentangan mereka bahwa kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk memilih apakah beriman ataukah kufur yang jelas. Melalui keterangan ayat 29 ini Allah mengatakan bagi orang-orang yang kufur maka dia akan disediakan tempatnya di neraka di mana dia akan diberi minum dengan minuman yang panas yang akan membakar wajah mereka. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali ayat senada yang juga berbunyi tentang kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran itu adalah berasal dari Allah, maka jangan sekali-kali meragukan kebenaran itu. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan penafsiran tentang kalimat atau kata-kata hak ini dengan bahwa yang namanya kebenaran itu adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta dan realita, tidak akan berubah. Kebenaran itu akan mampu menyejukkan perasaan orang yang berpegang kepada kebenaran itu, sebagaimana yang dilakukan oleh para pemuda Ashabul Kahfi yang walaupun dikejar-kejar, yang walaupun berusaha untuk dibunuh, tetap dengan sikap tegas mereka berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhirnya jiwa mereka adalah jiwa-jiwa yang tentram, dan apa yang mereka lakukan merupakan hal-hal yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan mereka. Wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah bahwa kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah bingung, tidak usah gundah gulana. Pada saat di dalam kehidupan ini kita menghadapi problema dan berbagai macam permasalahan dan kita ingin tahu kebenaran apa yang harus kita pegang dan kita jalankan, maka kembalilah kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an berisi tuntunan kebenaran yang akan mampu memberikan petunjuk jalan kepada kita, mana jalan yang terbaik yang harus kita tempuh dan kita lakukan. Cukuplah keterangan atau kisah pemuda Ashabul Kahfi di dalam surat Al-Kahfi ini mampu memberikan inspirasi kepada kita bahwa ketika kita berada dalam kondisi yang sulit, ketika kita menghadapi berbagai persoalan, cobalah meniru sikap dan apa yang dilakukan oleh pemuda Ashabul Kahfi untuk tetap berpegang pada ajaran Allah, untuk tetap meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan mengaplikasikan ajaran itu di dalam kehidupan mereka, maka Allah memberikan petunjuk buat kita. Untuk lebih menjelaskan tentang hal ini, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Dr. Jainal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 29 dari surah Al-Kahfi ini merupakan prinsip dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pembelajaran bagi kita sebagai penerus kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad dan mengajarkan kita setelahnya bahwa al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan, dari Tuhan yang Maha mendidik. Maka digunakan kata-kata robba yurabbi karena di sini ada nuansa pendidikan. Tidak disebutkan minallah karena memang Allah adalah zat yang disembah. Dalam hal berdakwah terkaitannya dengan hal perubahan dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, dari sebelumnya baik menjadi lebih baik. Untuk itu dakwah bersumberkan dari Tuhan, bukan berdasarkan keinginan hati semata, bukan berdasarkan dendam pribadi, bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi dakwah berpijak pada kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila dakwah dilakukan berdasarkan itu, maka dakwah mengajak, mengajak dengan hikmah bijaksana, pesan dengan cara yang baik, kalaupun dialog harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Kalau ini terjadi, maka ketika yang diajak tidak mau beriman, maka keimanannya itu, kekafirannya itu menyengsarakan dia. Kalau dia mau beriman, keimanannya itu bermanfaat bagi dirinya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dakwah hanya menjelaskan bahwa keimanan itu membahagiakan, kekafiran itu menyengsarakan. Digambarkan di sini inna a'tadna lizzalimina, kami telah menyediakan bagi orang zalim, bukan disebutkan lil kafirina, bukan kepada orang kafir, mengisyaratkan kepada kita bahwa kekafiran itu berarti telah menzalimi diri sendiri. Lizzalimina, orang yang kafir itu telah menganiaya dirinya sendiri. Alangkah salah pilihan kalau kita memilih kekafiran. Karena apa? Karena yang ternodai itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang menderita itu bukan Rabbmu, tetapi yang menderita itu adalah diri kamu sendiri. Jadi ini adalah dakwah yang cerdas. Karena apa? Karena logika digunakan, akal pikiran yang diajak untuk berbicara. Ketika seorang ibu, seorang orang tua, seorang guru menasihati kepada anak dan muridnya untuk belajar bersungguh-sungguh demi masa depan yang cemerlang, maka pernyataan kemudian, kalau Anda ingin belajar, kesuksesan ada di hadapan Anda. Kalau Anda tidak belajar, kegagalan akan ada di hadapan Anda. Sekarang pilihlah wahai anak dan muridku, ingin menjadi manusia yang berhasil atau ingin manusia yang gagal. Kalau Anda gagal, maka masa depan suram bagi Anda. Kalau Anda berhasil, maka masa depan cerah bagi Anda. Inilah gambaran dakwah yang sangat logis. Inilah ajaran Nabi. Inilah yang disampaikan kepada disampaikan Allah kepada kita untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi dai rahmatan lil alamin. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik kalau kita perhatikan keterangan ayat ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Jainal bahwa ini merupakan prinsip dakwah, di mana setiap sikap, tingkah laku, ucapan kita itu sebenarnya harus disesuaikan dengan aturan-aturan syariat. Di dalam berdakwah, maka yang paling penting adalah menyampaikan kebenaran dengan prinsip atau dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bagi orang-orang yang berdakwah karena misalnya mengharapkan dompet, mengharapkan honor atau yang lain, silahkan saja. Akan tetapi yang jelas di dalam keterangan ayat ini, Allah pasti lebih tahu dan memilih yang terbaik, Allah akan tempatkan dalam tempat yang baik. Akan tetapi kalau ternyata niatnya salah dan tindakannya juga salah, maka Allah akan tempatkan di tempat yang tidak baik, yaitu neraka Jahanam. Silakan bagi kita setelah mendapatkan ajaran dakwah, setelah mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh para ustadz dan ulama, untuk memilih apakah kita memilih untuk mengimaninya, melakukannya dengan baik, atau malah mengingkarinya dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran kebaikan itu. Yang jelas konsekuensinya adalah kalau ternyata salah memilih dan melakukan tindakan-tindakan yang negatif dan tidak dibenarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkannya ke dalam neraka. Yang di dalam keterangan ayat ini Allah mengatakan, "Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha." Ada api-api yang akan mengepung mereka. Na'udzubillah min zalik. Kalau di dunia saja rumah terbakar atau di sekeliling kita dikelilingi api merupakan suatu hal yang sangat menakutkan sekali. Tidak hanya itu saja, wa iyastaghisu yughasu bima inkal muhli yashwil wujuh. Ketika mereka kehausan dan minta minum, maka mereka akan diberi minum yang sanggup untuk menghancurkan wajah dan juga isi perut mereka. Suatu gambaran neraka yang begitu sangat menakutkan, dan na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan kita tidak terlempar di dalamnya. Kenapa Allah gambarkan di sini dengan minuman atau kehausan? Karena memang pada sifatnya kalau ternyata di sekeliling kita panas membara, atau udara yang kita hadapi adalah udara yang panas, maka yang pertama sekali terasa adalah rasa haus dan dahaga. Kalau ini terjadi, maka kita akan sangat membutuhkan air yang mampu menyejukkan tenggorokan kita dan mengganti kebutuhan air yang menguap dari tubuh kita. Namun celakanya orang-orang yang terlempar ke neraka bukannya akan menghadapi atau merasakan kenyamanan dengan meminum air, akan tetapi ternyata mereka akan merasakan kepedihan karena mereka akan disiksa dengan air yang sanggup menghancurkan mereka. Ini semua adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwa neraka itu tidak enak. Oleh karena itu, jangan coba-coba untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang prosesnya itu akan membuat kita terlempar ke dalam neraka. Mungkin kita bisa merasakan kenikmatan di dunia karena kita melakukan korupsi, tapi kita tidak akan bisa merasakan kenyamanan saat kita menghadapi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mari ayat ini kita jadikan sebagai inspirasi kita bahwa kita harus punya prinsip untuk menjauhi segala kemaksiatan karena kita ingin selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.